Semuanya telah terjadi, cintaku telah pergi, dan kini ku sendiri tanpa dirimu lagi. Tak mudah menepis cerita indah. Semusim telah ku lalui, telah ku lewati tanpa dirimu, tetapi wajahmu masih tersimpan di hati. Tak pernah kubayangkan kau putuskan cintaku. Ku coba tentang dirimu, tak mudah bagiku melupakanmu. Tanpa dirimu, tetapi bayang wajahmu masih tersimpan di hati. Terima kasih atas tepuk tangannya dan juga apresiasinya. Saya Dimas pamit, selamat malam.